sunyi ini, teringat aku akan dirimu sayang. Hanya engkaulah kasihku seorang. Mungkinkah kau kembali? Mungkinkah kau kembali? Mungkinkah kau kembali?